Dulu Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari Khadratul Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926 menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Silahkan dilihat di halaman ke-14 paragraf yang pertama, baris ke-4 sampai baris ke-7, posisinya paling kanan sebelah atas. Itu sudah keluar fatwa. Wa qala fil anwari, dan dikatakan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta bi takfiri, cukup seorang dianggap ingkar. Siapa orang ini? Wa kullu fa'ilin fi'lan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata, la yasduru illa bin kafir, tidak bersumber kecuali dari orang yang non muslim, kemudian ikut-ikutan kasujudi lis salib, seperti ikut kepada salib ibadah maksudnya, awin nar, atau menyembah api, awil masyi ilal kanais, atau sengaja ikut beriringan ke tempat ibadah, ke gereja misalnya. Ya, itu contoh saja. Bizadani dia, atau mengenakan atributnya, oleh beliau dihukumi ingkar bagian dari tasyabuh. Enggak boleh. Jelas ya? رغم المصاعب والمتاعب والضلال. Kalimat itu bisa menghadirkan hukum. Makanan halal karena kalimat. Nikah halal karena kalimat. Antum masuk Islam karena kalimat. Makanya ketika antum mengucapkan kalimat yang salah, akhirnya bisa salah. Ya. Misal di kepercayaan yang lain, bukannya ada di Indonesia ya, misal ada perayaan namanya perayaan nakal misal kan, antum katakan selamat nakal, itu bukan di Indonesia ya, tempat yang lain, antum ucapkan itu nggak bisa karena itu kalimat. Makanya keluar fatwa. Bahkan sebelum MUI mengeluarkan fatwa, kita tetap toleransi dengan saudara-saudari kita, tidak boleh kita mengganggu kalau sedang ibadah. Tapi toleransi itu tidak harus menjadikan semua yang dikenakan diikuti, tidak, itu toleransi tingkat tinggi. La ikraha fiddin, Quran surah kedua ayat 256, posisi paling kiri sebelah bawah. Jangan maksa orang dalam agama. Jadi enggak boleh. Misal kemarin ada ya tetangga Anda misalnya Kristen sedang di gereja ibadah, enggak boleh di-sweeping ke gereja, hentikan ibadah itu, enggak boleh, itu dosa. Melanggar ketentuan Quran. Lakum dinukum waliyadin, silakan bebas. Anda ibadah terserah Anda. Saya ibadah, kita berdakwah saja dalam kebaikan. Enggak boleh paksa. Tapi juga jangan ikut-ikutan untuk dikenakan hal-hal yang melekat pada ketentuannya, termasuk mengucapkan kalimatnya. Itu sudah keluar fatwa. Dulu Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari Khadratul Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926 menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Silahkan dilihat di halaman ke-14 paragraf yang pertama, baris ke-4 sampai baris ke-7, posisinya paling kanan sebelah atas. Itu sudah keluar fatwa. Wa qala fil anwari, dan dikatakan dalam kitab Al-Anwar, wa yaqta bi takfiri, cukup seorang dianggap ingkar. Siapa orang ini? Wa kullu fa'ilin fi'lan, setiap orang yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata, la yasduru illa bin kafir, tidak bersumber kecuali dari orang yang non muslim, kemudian ikut-ikutan kasujudi lis salib, seperti ikut kepada salib ibadah maksudnya, awin nar, atau menyembah api, awil masyi ilal kanais, atau sengaja ikut beriringan ke tempat ibadah, ke gereja misalnya. Ya, itu contoh saja. Bizadani dia, atau mengenakan atributnya, oleh beliau dihukumi ingkar bagian dari tasyabuh. Enggak boleh. Jelas ya? Baik, jadi hukum itu bergantung dengan illatnya.